Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para habaib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para masyayikh, para hadirin, khususnya tamu kita Asy-Syaikh Muhammad Al-Habib Al-Jaghani dari Maroko yang sebentar lagi akan memberikan tausiah kepada kita semuanya, bapak-bapak pejabat pemerintah dari berbagai tingkatannya yang sempat hadir, muslimin muslimat, maaf sebelum saya sedikit melanjutkan pembicaraan, para petugas supaya menertibkan pedagang dan peminta-minta. Maaf, ini acara inti, yang dagang duduk dulu, duduk, sekali-kali ngaji. Jangan ada yang berkeliaran, duduk, semuanya yang dagang duduk, lenggah. Ning orang ngerti duduk ya lenggan jagong. Ya, jangan majelis yang mulia ini dicemari dengan berkeliarannya para pedagang dan para peminta-minta. Insyaallah jenengan pun dagang sing bau mudah-mudahan barokah. Tolong duduk, semuanya duduk mendengarkan tausiah. Tadi saya agak sedikit kurang enak ketika Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun sedang menyampaikan banyak berkeliaran pada pedagang. Para pedagang, jangan mengganggu, ini majelis yang mulia, jangan diganggu dengan pedagang-pedagang yang berkeliaran. Para hadirin, mudah-mudahan kehadiran kita bersama pada acara haul yang ke-38, almarhum almaghfurlah Syekh Ali bin Ahmad Basalamah, dan yang kedua dari almarhum almaghfurlah Syekh Muhammad bin Ali Basalamah, pada siang hari ini semuanya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semuanya kita akan mendapatkan barokah. Semuanya kita akan dihujani rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datang di makbaro ini semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puluhan ribu umat Islam duduk bersama untuk berziarah kepada orang yang soleh, orang yang telah menyebarkan ilmu untuk kita menata hidup, untuk kita menata ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat sekarang ini hati kita sudah basah dengan siraman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping tadi ilmu yang telah disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad Baharun, insyaallah ilmu yang akan membawa manfaat, dan sekarang yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Al-Habib Al-Jaghani. Para hadirin, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh, rizki kita lancar, halal barokah, kita dan seluruh keluarga kita jadi orang-orang yang soleh-solehah, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keriduan Allah yang dicurahkan pada saat sekarang ini, mudah-mudahan kita bisa mengenang kembali ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh beliau-beliau ini. Dan kita diberi hidayah, pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Amin. Mudah-mudahan yang sedang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Yang sehat-sehat dijauhkan dari berbagai penyakit. Yang punya utang cepat diberi pertolongan oleh Allah. Bisa menutup utangnya. Yang sedang berusaha diberi kelancaran ekonominya. Diberkahi oleh Allah. Ya Allah, kami semuanya tidak pulang dari majelis ini. Melainkan semua urusan kita dilancarkan ya Allah. Karena mengagungkan kekasih-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang punya cita-cita disukseskan oleh Allah. Yang punya problem diberi jalan keluar oleh Allah. Mudah-mudahan dengan hadir majlis pada siang hari ini. Pagi dan siang hari ini. Kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah. Sampai mendapatkan husnul khotimah. Tadi beliau sudah menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kaya bakalnya mati. Pejabat bakalnya mati. Yang alim bakalnya mati. Yang harus kita fokus pemikiran kita adalah masalah mati. Supaya bagaimana mati kita? Mati kita menjadi mati yang husnul. Mati yang husnul. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pengin matinya husnul khotimah apa enggak? Pengin apa enggak? Kalau pengin, tadi sudah mendengarkan, diamalkan. Insya Allah mati kita husnul khotimah. Dan yang akan kita dengarkan, mari kita bersama-sama. Dengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mati kita menjadi husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mati itu hanya satu kali. Kalau ada orang mati kok tidak husnul khotimah, matinya bisa diulangi lagi apa enggak? Bisa diulangi apa enggak? Inti daripada penyebab mati husnul khotimah adalah al-muhafadzatu ala sholawatil khamsi. Jaga sholat lima, jaga lisan. Sholatnya sergap, tapi ngerasaninnya sergap. Kira-kira beres napa mboten? Niki jenengan muni mboten, insya Allah mboten temenanan, nggih. Monggo, sholatnya kita jaga, lisannya tidak. Insya Allah husnul khotimah. Mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah dari beliau. Fadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن سيدنا وشيخنا وأصل سعادتنا ومولى نعمتنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم القطب المكتوم والبرزخ المختوم الخاتم المحمد المعلوم الشريف الحسني سيدنا ومولانا أحمد بن محمد التيجاني رضي الله عنه وأزواجه وذريته ومقدميه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجن خير الجزاء. الحمد لله الذي حكم على العباد بالموت وجعله واعظا لمن قام في هذا الدين واستقام. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أصحاب الفضيلة، المشايخ، الأحباب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المثل: اذكر أسماء الصالحين وسمهم فبذكرهم تتمت. اذكر أسماء الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، نحن حاضرون في هذا المكان الذي أعد لأجل هذا، للتذكر وللتفكر في كل واحد منا مآله. ولو عشت 1000 عام أو 2000 بعدها، فلا بد من يوم تصير إلى القبر. ولو عشت 1000 عام أو 2000 بعدها، فلا بد من يوم تسير إلى القبر. عباد الله، ماذا ينبغي لنا نحن الآن في حضور جمع غفير من المؤمنين والمؤمنات؟ كلهم ما جاءوا إلا لهذه الموعظة الحسنة وللتذكر وللتفكر كل واحد منا إلى مآله أين يصير. هذا وهذه هي نتيجة زيارة القبور وحضور مجالس أهل العلم وحضور مجالس الشيوخ والعلماء رحمهم الله. Para hadirin, setelah beliau mengawali pembicaraannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilanjutkan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan solawat ini solawat yang menjadikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solawat yang menjadikan kita dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, beliau juga mengingatkan kepada kita dan memberitahu kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah, bahwa di dalam satu hikmah disebutkan udzkur asma as-solihin. Mari kita bersama-sama mengungkap sejarah orang-orang yang soleh, kita bersama-sama mengungkap kehidupan orang-orang yang soleh seperti yang kita lakukan pada pagi dan siang hari ini. Kita adalah mengungkap bagaimana kehidupan Syekh Ali bin Ahmad Basalama, Syekh Muhammad bin Ali Basalama. Beliau dalam hidupnya adalah mengajarkan ilmu. Untuk apa? Untuk kita memberesi hidup kita, untuk kita memberesi ibadah kita. Tujuannya apa, para hadirin? Sebab dengan mengungkap sejarah orang-orang yang soleh, dengan kita kembali mengungkap ajaran-ajaran orang yang soleh, Allah menurunkan hujan rahmat. Kita yakin pada saat sekarang ini Allah menurunkan hujan rahmat kepada kita semua. Karena kita semua pada pagi dan siang hari ini datang ke sini adalah untuk berziarah kepada orang yang soleh, kepada orang yang telah sukses dalam menjalankan kehidupannya. Mudah-mudahan kita juga akan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin, beliau mengatakan inti dari kehadiran kita bersama pada acara hari ini adalah supaya kita semuanya ingat. Kita semuanya apa? Ingat. Memang hidup ini banyak lupanya. Hidup adalah tempatnya lupa. Maka perlu diingatkan. Datangnya kita sekarang ini melihat itu ya, kuburan-kuburan mengingatkan kita. Beliau mengatakan, walaupun bapak-bapak, ibu-ibu hidup 1000 tahun, bakalnya diantar ke sini apa enggak? Hidup 1000 tahun, akan mati apa enggak? Jadi intinya kita adalah datang ke sini, di samping untuk menyebut bagaimana kemuliaan-kemuliaan orang yang kita peringati haulnya, di samping kita berdoa, di samping kita membaca Al-Quran, di samping kita bertahlil dan bertahmid, di samping kita berdoa, adalah supaya kita ingat, bagaimanapun keadaan kita, pasti kita akan apa? Mati. Beliau mengingatkan kembali, makanya para hadirin, hadirnya kita saat sekarang ini, di samping supaya kita ingat mati, mendengarkan mau'idho hasanah. Mendengarkan mau'idho, mari didengarkan benar-benar, dibawa pulang, dan siap untuk mengamalkan. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadith syarif, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruhum. Hadith syarif. Walakin bil adabi والتعظيم والاحترام وترك كلام الدنيا على القبور فإن ذلك من محبطات الأعمال. ونحن في هذا المشهد العظيم نرى كثير من الأحباب لقد حضروا بالتبرك وللزيارة وللموعظة وللتفكر، ونحن نقول لهم أن أصحاب هذه المقابر يفرحون بحضوركم ويستمعون إلى ذكر كتاب الله تبارك وتعالى وإلى الموعظة الحسنة وإلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يكون سببا لشدة فرحهم كثيرا. وكذلك ينبغي لنا أن نستحضر أرواح آبائنا وأجدادنا وأشياخنا وكل من تولنا حتى عرفنا كيفية عبادة الله تبارك وتعالى عبادة salihatan khalisatan liwajhillahil karim. Para hadirin, beliau mengatakan, menyebutkan satu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis sahih para hadirin, bahwa satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu riyin, zaman dulu awal adanya Islam, itu ziarah kubur dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah keimanan menancap kepada hati para sahabat, keislaman sudah mantap, maka Nabi mempersilahkan para sahabat untuk berziarah kubur. Jadi di sini para hadirin, malah ada satu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai para sahabat, dulu aku melarang kamu sekalian untuk berziarah kubur. Sekarang silahkan berziarahlah kamu sekalian ke kuburan. Ini para hadirin, hadis yang sahih. Kenapa kok dulu pertama kali ada Islam dilarang ziarah kubur? Sebab masih ada bekas-bekas tata cara jahiliyah. Tapi setelah Nabi memberi berbagai ajaran, Islam sudah begitu mantap, iman sudah begitu menancap, bagaimana tata cara ziarah kubur sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah pun mengajarkan, menganjurkan supaya kita berziarah kubur. Untuk apa para hadirin berziarah kubur? Supaya mendoakan orang yang telah mendahului kita, dan kita mengambil ibroh, mengambil mau'idho hasanah, bahwa kapanpun saatnya kita akan menyusul kepada mereka-mereka. Namun beliau mengatakan, ziarah kubur dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan adab. Dengan apa? Adab. Ada tata cara ziarah kubur. Ada kalanya para hadirin, ada orang ziarah kubur yang diziarahi tidak senang malah. Kenapa? Karena tidak dengan adab. Maaf, ngobrol di kuburan. Kira-kira yang di kuburan senang apa enggak? Kalau bisa ngomong akan mengatakan, pulang saja. Iya enggak? Beliau mengatakan, kita ziarah kubur ini sudah memenuhi adab. Karena apa? Mendengarkan mau'idhoh hasanah, kita tenang. Kemudian dari tadi kita membaca Al-Quran, kita membaca zikir, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, ashab hadihil maqabir, bahwa seluruh yang ada di kuburan ini hari ini sangat senang sekali didatangi oleh kita. Berapa doa kita yang dipanjatkan tadi, kita yakin diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin para hadirin, mungkin orang-orang yang ada di dalam kuburan ini, kalau bisa ngomong, bila perlu setiap bulan sekali ada hal seperti ini. Bukan setahun sekali. Dari apa? Dari senangnya. Mudah-mudahan, kata beliau, datangnya kita ke kuburan ini merupakan satu penyebab mereka, orang-orang yang di kuburan akan menjadi senang. Dan karena kita menyenangkan orang-orang yang ada di kuburan, mudah-mudahan hidup kita di dunia akan disenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika warada fil haditsis syarif عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل هكذا أعمالنا دائما في هذه الدنيا ونحن نرى أن هذا الشيخ الكبير الشيخ علي بن أحمد بن سلامة بسلامة وكذلك ولده محمد بن علي بسلامة دليل قاطع على أن أعمالهم كانت لوجه الله تبارك وتعالى ولهذا نرى أن 38 سنة مضت على وفاته رحمه الله وما زال علمه ينتشر وما زال كثير من المساجد وكثير من المعاهد وكثير من الزوايا تبنى وينشر فيها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن خدمة العلماء الدلالة على الله والدعوة إلى باب الله تبارك وتعالى كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ونحن نرى ونعيش ونلمس هذا الخير الكثير ونستنتج أن مثل هؤلاء الرجال حقا لا يموتون وإنما هم ينتقلون من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية ولله الحمد المجاهدون الأكبر الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأفنوا أعماره في لله تبارك وتعالى حقا لا يموتون فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ونحمد الله تبارك وتعالى ونحن كذلك نطلب الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن نكون على أثرهم para hadirin. Beliau juga menyebutkan satu riwayat bahwa makanalillahi dama wattasol, seluruh perbuatan kita seluruh apa yang kita lakukan, kalau semuanya dilakukan karena untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan langgeng. Pasti akan langgeng. Walaupun yang melakukan perbuatan itu sudah mati, akan terus itu dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita memberesi niat. Seluruh yang kita lakukan adalah karena untuk mencari ridho Allah. Seluruh perbuatan yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan ini satu contoh. Syekh Ali bin Ahmad Basalamah sudah 38 tahun meninggalkan kita. Tapi hari ini semakin banyak yang menghadiri haulnya. Ini menandakan bahwa apa yang dilakukan beliau selama hidupnya adalah karena untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang baru mati, tidak dikenang lagi. Banyak sekali para hadirin, dilupakan seakan-akan dia tidak pernah hidup di alam dunia. Kenapa? Karena niatnya tidak beres. Maka dari itu, ini satu mau'idhoh hasanah, satu peringatan bagi kita, satu anjuran bagi kita. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, monggo beresi niat ingkang sae, nggih. Supaya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Supaya seperti tadi diriwayatkan, maka nalillah damawat tasol. Seluruh apa yang dilakukan karena Allah, semuanya akan langgeng. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu akan bertanya, loh, kalau saya bukan kiai, bukan ulama, walaupun sudah memberesi niat, sudah semaksimal mungkin ingin mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan langgeng apanya? Jangan khawatir, yang akan langgeng keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Keturunan yang soleh dan soleha. Ini para hadirin, keturunan kita akan menjadi keturunan yang soleh-soleha apabila kita beresi niat. Ini satu pelajaran besar bagi kita semua. Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini beresi niat kita masing-masing. Supaya seluruh yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat adalah karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Contoh yang paling luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, sudah hampir 1500 tahun meninggalkan kita. Malah Islam menjadi luar biasa. Sekarang umat Islam di dunia hampir 3 miliar, para hadirin. Umat Islam di dunia hampir 3 miliar. Allah. Sudah ditinggal oleh nabinya 1500 tahun yang silam. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, adalah betul-betul berjuang untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa as-su'alul matruhu 'indana fi hadha al-yawm fi hadha al-ihtifal al-kabir. أيها العلماء، أيها الأساتذة، أيها الشيوخ الحاضرون الحاضرات، ما هو السؤال؟ السؤال هو كل واحد منا يرجع إلى قلبه، فإذا وجد فيه محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام ومحبة القرآن ومحبة المساجد ومحبة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد المؤمن في قلبه هذه المحبة فينبغي له أن يحمد الله ويشكره على هذه النعمة الكبيرة التي لا توجد نعمة فوقها، ولله الحمد ولله الحمد. أما إذا وجد الإنسان في قلبه شيئا آخر من محبة الأولاد أو محبة الدنيا الأطماع اجتماع الأموال الشهوات المناكر الحرام هذا ينبغي له أن يتوب في الحين ويستغفر الله ويندم وينظر إلى أحد من العلماء ليوجهه إلى الله تبارك وتعالى هذه هي ثمرة هذه الموعظة الحسنة وهذا الاجتماعات أيها الإخوان أيتها الأخوات Para hadirin, ini ada satu hal yang sangat amat penting. Ini satu hal yang menentukan kehidupan kita. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa hidup di dunia hanya satu kali. Mati terjadi hanya satu kali. Maka beresi hidup kita. Kalau kita dari sekarang tidak memberesi kehidupan kita, nanti di alam akhirat, alam abadi, alam yang langgeng akan sengsara selama-lamanya. Na'udzubillah. Yang kita harapkan, mudah-mudahan kita di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Apa itu satu hal yang sangat penting? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kata beliau. Apa yang perlu ditanyakan pada hati kita masing-masing adalah tentang cinta. Tentang apa? Cinta. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, cinta masjid, cinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi para hadirin, mari kita kembali kepada hati kita masing-masing. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, adakah di hati kita cinta? Cinta siapa tadi pertama? Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Qur'an, cinta masjid, cinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama cinta para alim ulama. Cinta kepada para habaib. Para hadirin, beliau mengatakan, apabila dari kita kembali kepada diri kita, kemudian ternyata di dalam hati kita ada cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada masjid, cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, bersyukurlah kita semuanya. Alhamdulillah. Mari para hadirin, kita kembali kepada diri kita. Beliau mengatakan, yang sangat amat berbahaya apabila ada seseorang yang di hatinya tidak ada cinta. Tidak ada cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada Al-Quran, tidak cinta kepada masjid. Terus cintanya apa? Cintanya harta. Ribut masalah apa? Harta. Cintanya syahwat, cintanya hanya kedudukan, cintanya hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah, menjauhkan diri dari kita kepada ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang di hatinya cintanya hanya kepada hal-hal yang seperti ini, beliau mengatakan cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Cepat-cepat bertobat kepada Allah. Bila perlu, kata beliau, carilah seorang ulama yang bisa membimbing untuk bisa bertobat, mengalihkan cinta dari cinta dunia, dari cinta syahwat, dari cinta yang tidak ada kaitannya dengan Allah, kembali kepada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuzakkiru al-ikhwan wal-akhawat anna mithla hadhihi al-ijtima'at تكون سببا لربح كثير من الحاضرين ولكن لمن رزقه الله تبارك وتعالى الاعتقاد الصحيح والنية الصالحة في أمة رسول الله وفي مجلس رسول الله ونحن في هذا المجلس لا نذكر إلا القرآن والصلاة صلى الله عليه وسلم ونذكر السيرة النبوية الشريفة ونحب ونحترم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بدون استثناء ونحب كذلك أن نشارك الدعاء مع الحاضرين والحاضرات لتيسير أمور الدين والدنيا والآخرة إن شاء الله. وكذلك جئنا لنحضر هنا إلى ذكر وفاة هذا العالم الشيخ الكبير، كنا نسمعه ونحن بعيدون عن هذا المكان في المغرب الأقصى، أنه كان من أجلة العلماء الذين أفنوا أعمارهم في سبيل الله تبارك وتعالى، ينشرون الدين الإسلامي الحنيف ويؤدون كل ما فرضه الله عليهم في كل وقت وحين، ويبين للناس مقامات الدين الحنيف الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا فرحنا كثير جدا لحضورنا في هذا المجلس الكبير في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم في هذا الشهر. Para hadirin, beliau mengatakan, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang akan membawa keuntungan. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang untung dunia akhirat. Perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang membawa keuntungan. Asal, kata beliau, harus diberesi masalah niat tadi. Juga masalah i'tikad. Mudah-mudahan perkumpulan yang seperti ini akan memantapkan keislaman kita. Amin. Mengokohkan akidah kita. Amin. Mudah-mudahan akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang akan membawa keuntungan? Keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Karena di dalam perkumpulan seperti ini, kita tidak mengingat kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf para hadirin, sekarang saya yakin jenengan semuanya melihat ke sini ya, mendengarkan mau'idzoh hasanah, kira-kira ada yang ingat dagangannya apa enggak? Ada yang ingat bawangnya apa enggak? Ada yang ingat telur asinnya apa enggak? Enggak, semuanya lagi ingat Allah. Karena tadi diawali dengan pembacaan Al-Qur'an, diawali dengan zikir kepada Allah, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan mau'idzoh hasanah. Kita ini tidak menyebut apa-apa di saat sekarang ini, adalah kita sekarang sedang menyebut Allah Subhanahu, sedang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengungkap sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya para hadirin adalah supaya menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta. Tadi ingat-ingat para hadirin ya, supaya kita selamat dunia akhirat, kembali kita kepada hati masing-masing. Tanyakan kepada hati masing-masing, yang ada di hati kita cinta yang macam apa? Mudah-mudahan cinta yang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, kami dari negara jauh, dari Maroko, hanya mendengar tentang sejarahnya Syekh Ali. Tapi alhamdulillah hari ini dapat datang ke tempat ini. Walaupun Syekh Ali sudah tidak ada, tapi mudah-mudahan hadirnya akan menyenangkan beliau. Amin. Dan hadirnya akan mengungkap ilmu-ilmu yang diajarkan beliau. Beliau mengatakan, yakin para hadirin, bahwa yang diajarkan oleh Syekh Ali bin Ahmad Basalamah adalah memberi keterangan kepada umat, supaya umat mengenal apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Kalau sudah tiga-tiganya, insya Allah sempurna menurut penilaian manusia. Islam, iman, ihsan. ولا أطيل عليكم كثيرا أيها الإخوان، ولكن أحب كثيرا فائدة عظيمة في هذا المجلس، وهي أن نتكلم على باب كبير مستجاب الدعاء، وهي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء، في هذا الزمان أبواب الدعاء كلها منغلقة إلا باب as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وكذلك نريد ونحب لأصحاب هذه القبور أن يستمعوا وفي الحقيقة هم يستمعون إلى هذه الأذكار وكذلك يحبون أن تكون هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحائفهم إن شاء الله. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة صلاة الفاتح لما أغلق فإنها أشد أبواب الدعاء الاستجابة لما فيها من أسرار عظيمة، وكذلك فيها اسم الله العظيم الأعظم فهو فيها، وكذلك فيها أسماء الخلفاء الأربعة وأسماء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحون. ولهذا نحن رزقنا الله تبارك وتعالى طريقتنا طريقة التجانية التربية بالطريقة التجانية، نعبد بها الله تبارك وتعالى، وحقا المعبود هو الله سبحانه وتعالى. وصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجازون فيها وعندنا فيها عدد كبير من الأسانيد والإذن ولله الحمد ولله الحمد، نفتخر بهذا. وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا في هذا المجلس الموقر الكبير أريد أن أختتم كلماتي المتواضعة هذه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح لما أغلق. Para hadirin, beliau mengatakan tadi sudah banyak mau'idhoh hasanah yang disampaikan oleh Habib Muhammad Baharun dan ditambah oleh beliau. Beliau tidak akan memperbanyak pembicaraan, tapi ada satu hal yang sangat amat penting. Mestinya bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari berdoa. Kepengin doanya diterima apa enggak? Ada satu penutup diterimanya doa. Ada orang yang selalu berdoa tapi doanya tidak diterima oleh Allah. Sebabnya apa? Hatinya tertutup dengan berbagai dosa. Hatinya tertutup dengan berbagai maksiat. Apalagi di zaman akhir seperti ini, maksiat sudah di mana-mana. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang maksiat dan mana yang dianjurkan oleh Allah sebagai ibadah. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan. Dianggapnya sesuatu itu baik padahal itu adalah maksiat. Dari sudah begitu hebatnya maksiat. Namun para hadirin, beliau mengatakan ada satu berita gembira buat kita. Supaya doa kita selalu diterima oleh Allah. Pengen apa enggak? Supaya selalu doanya diterima oleh Allah. Bagaimana para hadirin? Walaupun kita berkelimang dengan dosa, walaupun kita tiap hari bergelut dengan maksiat dan dosa, tapi ada satu solusi, ada satu berita gembira. Mudah-mudahan doa kita terus akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan apa? Dengan cara memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya akan diterima oleh Allah. Solawat itu banyak. Dan seluruh solawat itu bagus para hadirin. Solawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada solawat yang istimewa. Solawat yang apa? Yaitu namanya solawat Fatih. Namanya solawat apa? Fatih. Kenapa solawat Fatih begitu istimewa para hadirin? Ini panjang dan lebar pembicaraannya. Tapi insya Allah kita yakin bahwa solawat Fatih adalah solawat yang istimewa. Kita membaca solawat Fatih, kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. segala urusan kita akan dilancarkan oleh Allah, dan penyebab doa kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Di dalam ismullah al-a'zam. Di dalam sholawat fatih banyak tarbiyah. Makanya di dalam thariqah at-tijaniyah andalanya adalah sholawat fatih. Sebab di dalam sholawat fatih ada tarbiyah. Beliau mengatakan, beliau sangat berbangga karena beliau mempunyai ijazah sholawat fatih. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan ijazah kepada kita semua sholawat fatih. Kalau guru saya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, para hadirin, kita dianjurkan untuk baca sholawat fatih sebanyak mungkin, tapi rutinkan setiap habis sholat 11 kali. Rutinkan setiap habis sholat 11 kali. Insya Allah, orang yang rutin membaca sholawat fatih 11 kali, di samping, di luar 11 kali diperbanyak, hidupnya pasti akan berubah menjadi hidup yang lebih baik. Beliau akan menuntut. Para hadirin, beliau akan menuntun kita sholawat fatih 3 kali. Di samping merupakan ijazah, supaya seluruh ahli kubur di sini akan bergembira. Terutama yang kita peringati holnya, Syekh Ali bin Ahmad Basalamah, Syekh Muhammad bin Ali Basalamah, dan orang-orang tua kita di mana saja kuburannya, akan bergembira, akan mendapatkan pahala yang luar biasa, mendapatkan siraman dari rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ikuti, akan dituntun beliau membaca sholawat fatih 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ونذكر الآن السند الذي عندنا من والدنا الشيخ محمد بن الحسن الجكاني عن سنده وشيخه الشيخ سيدي الحاج الأحسان بن محمد البعقيلي رضي الله عنه عن سنده وشيخه سيدي الحاج الحسين الإفراني عن سنده وشيخه سيدي محمد الكنسوسي عن سنده وشيخه محمد الغالب وطالب الفاسي عن سيدنا وشيخنا القطب المكتوم رضي الله تعالى عنه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عليه السلام إلى حضرة الله تبارك وتعالى عز وجل. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلها هدية كبيرة إلى روح سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح الأنبياء، وكذلك إلى أرواح جميع أولياء الله تبارك وتعالى. فإننا ولله الحمد نحترم كل أولياء الله تبارك وتعالى والشرفاء والعلماء والكبراء، ونعظمهم في قلوبنا ونحترمهم، ولكن لا نلتفت عن حضرة شيخنا لهذا السبب وهذا السند وهذا المشرب. ونحن ولله الحمد أجزنا كل من رزقه الله تبارك وتعالى يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى بهذا الإذن الكبير في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Para hadirin, beliau mengatakan bahwa kita wajib memuliakan, menghormati, dan mengagungkan seluruh para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kekasih-kekasih Allah wajib kita hormati, siapapun beliau, walaupun memang sanad beliau itu runtutannya kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Tapi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani sendiri menganjurkan supaya kita menghormati, mengagungkan, dan selalu mendoakan para wali min awliya'illah. Dan tadi beliau sudah memberi ijazah kepada kita semua tentang sholawat fatih. Kita terima ya. Kabul. Amin. Kabul. InsyaAllah. Kabul. InsyaAllah. Mabruk. Akhir doa. Mari kita tutup dengan doa. Beliau membaca doa. InsyaAllah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا ربي إنا نسألك العفو والعافية ومصاحبة ألطافك الخفية لجميع تقلباتنا في السر والعلانية. آمين. بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. آمين. وارحم موتانا. آمين. وأصلح أحياءنا. آمين. وارحم شيوخنا. آمين. واشف مرضانا. آمين. واشف مرضانا. واشف مرضانا. آمين. وارحم من له حق علينا وعلى والدينا. آمين. وارحم من علمنا. آمين. وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات. آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا. آمين. وحاضرنا وغائبنا. آمين. وذكرنا وأنثانا. آمين. وخاصتنا وعامتنا. آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات. آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم يا رب لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا. آمين. اللهم استر عيوبنا. آمين. اللهم يا ربنا نجنا من الفتن. آمين. وعافينا من جميع المحن. وأصلح ما ظهر منا وما بطن. وكذلك نستحضر صاحب هذه الذكرى. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونطلب الله تعالى أن يجعل البركة في أولادهم. آمين. وفي أحفادهم. آمين. وأن يرزقهم الصحة والعافية. آمين. ونور التقوى والعلم واليقين. آمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا كل ما أهمنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا رب تولنا بعنايتك وتول أمورنا باختيارك ولا تكلنا إلى غيرك واهدنا وارشدنا وارجع بنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجعل له من أهل الخير والإيمان والإسلام والإحسان. اللهم احفظهم يا ربي من شماتة الأعداء واحفظهم يا ربنا من الفتن والزلازل وسوء الإخوان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu supaya tidak berjubel, kemudian tas-tas, kantong-kantong dijaga, hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita selamat semua dalam perjalanan.